Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minha. Kita lanjutkan ke matan yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa qawlihi wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim berkata li abihi, kepada ayahnya, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan juga kepada kaumnya yang musyrik ketika itu, baik bapaknya Ibrahim maupun kaumnya ketika itu kondisinya adalah musyrikun, innani bara'un mimma ta'budun. Apa kata Ibrahim kepada bapak dan kaumnya? Innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku bara', berlepas diri, mimma ta'budun, dari segala apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, karena sungguhnya dia akan memberikan hidayah atau petunjuk kepadaku. Ayat di dalam surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-26 dan 27. Kita akan baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, bara'un mimma ta'budun ay bari'un min jami'i ma'budatikum. Makna dari penggalan firman Allah bara'un mimma ta'budun ini merupakan bagian dari ucapan Ibrahim kepada bapak dan ayah dan bapak dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun ay bari'un. Jadi bara'un maknanya dalam bahasa Arab adalah bari'un, dari kata bara'a, itu berlepas diri, min jami'i ma'budatikum, berlepas diri dari segala atau seluruh apa yang kalian ibadahi. Berlepas diri dari seluruh sesembahan-sesembahan kalian. Kemudian dalam ayat selanjutnya, masih ucapan Ibrahim, illa alladhi fatarani ay khalaqani. Jadi makna fatarani, fatarah dalam bahasa Arab maknanya khalaqa. Gitu. Illa alladhi fatarani ay illa alladhi khalaqani, zat yang telah menciptakan aku, wa huwa Allahu fa huwa ma'budi wahdahu. Siapa zat yang telah menciptakannya? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa ma'budi, maka dialah zat yang aku ibadahi, wahdahu, satu-satunya. Qala Asy-Syarih hafizahullah, al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah, makna umum atau global dari ayat ini, أنه يخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله أنه تبرأ من كل ما يعبد أبوه وقومه. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam ayat ini tentang hambanya, seorang hambanya dan rasulnya, khalilnya. Siapa ya, siapa yang dimaksud? Yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa yang Allah beritakan dalam ayat ini? Annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuhu. Bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam tabarra'a, berlepas diri dari segala yang diibadahi oleh bapaknya dan oleh kaumnya, yaitu segala sesembahan-sesembahan selain Allah. Ibrahim alaihi salatu wassalam berlepas diri dari apa yang disembah, segala apa yang disembah oleh bapak dan kaumnya. Walam yastathni, dan tidaklah Ibrahim mengecualikan, illal ladzi khalaqahu, kecuali zat yang telah menciptakannya. Wa huwallahu, dan dia adalah Allah. Fahuwa ya'buduhu wahdahu la syarika lahu. Maka Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Artinya Nabi Ibrahim semasa hidupnya tidak beribadah kepada selain Allah, beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Inilah yang disebut dengan millah al-hanifiyah, agama al-hanifiyah, yang dikenal sebagai agamanya Ibrahim, yaitu agama al-hanifiyah, yang tidak lain adalah tauhid. Agama al-hanifiyah adalah tauhid. Karena al-hanifiyah berasal dari kata al-hanaf. Al-hanaf dalam bahasa Arab maknanya al-mail. Secara bahasa maknanya al-mail, kecondongan. Ya, condong kepada sesuatu. Itu al-hanaf dalam bahasa Arab. Adapun secara istilah al-hanifiyah, agama al-hanifiyah yang dikenal sebagai agamanya Ibrahim adalah al-mail an-syirk wal-iqbal alallahi wahda. Berpaling dari kesyirikan dan menghadapkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna secara istilah dari agama al-hanifiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Sehingga al-hanif, seorang yang hanif, bentuk jamaknya hunafa, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Bayyinah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Ya, حُنَفَى dalam ayat itu adalah bentuk jamak. Bentuk tunggalnya apa? Mufradnya apa? Hanif. Sama, berasal dari kata Al-Hanaf. Sehingga Al-Hanif yang merupakan isim fa'il, Al-Hanif maknanya Al-Ma'il Anishirk Al-Muqbil Al-Allah Wahdah. Itu seorang yang berpaling, menjauh dari kesyirikan dan menghadapkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk menjadi hunafa, untuk menjadi orang-orang yang hanif. Apa orang yang hanif? Tidak lain hanif itu adalah muwahhid, ahlu tauhid, orang yang bertauhid. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab yang sedang dibahas. Annaha dallat ala anna ma'na at-tauhid wa shahadati an la ilaha illallah huwal bara'atu minasy-syirki wa ifradillahi bil ibadati. Bahwasanya ayat ini menunjukkan kepada makna tauhid, bahwasanya makna tauhid dan makna syahadat alla ilaha illallah, maknanya apa? Maknanya adalah al-bara'atu minasy-syirki, berlepas diri dari kesyirikan. Sesuai dengan ucapannya siapa? Ucapannya Nabi Ibrahim yang Allah hikayatkan dalam ayat ini. innani bara'un mimma ta'budun. Di sini terdapat apa? Al-bara'atu minasyirik. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala yang kalian ibadahi. Sehingga terkandung apa? Komponen yang pertama dari kalimat tauhid, yaitu al-bara'atu minasyirik. Komponen yang kedua adalah wa'ifradillahi bil'ibadah. Menunggalkan atau mengesakan Allah di dalam peribadatan, ini terkandung pada lanjutan dari ucapan Ibrahim, illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hafidhallah fa inna la ilaha illallahu tashtamilu ala nafi alladhi abbar anhu al-khalilu biqawlihi innani bara'un. Karena sungguhnya kalimat tauhid yang sekarang sedang ramai dibahas. Kalimat tauhid. Tapi bisa jadi banyak orang-orang yang ya koar-koar di sana sok memperjuangkan kalimat tauhid, enggak paham tentang makna dari kalimat tauhid. Ya. Karena sungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah tashtamilu ala nafhi alladhi abbar anhu al-khalil. Kalimat tauhid la ilaha illallah mengandung penafian. Ini komponen atau unsur yang pertama dari kalimat tauhid. Unsur atau komponen yang pertama adalah an-nafyu, penafian, yang disebutkan atau diungkapkan oleh al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim, karena julukan beliau adalah Khalilur Rahman, sehingga Al-Khalil yang dimaksud di sini adalah Nabi Ibrahim. Yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan ucapannya, innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri. Wal-ithbatu, atau wal-ithbatil ladhi abbara anhu biqaulihi. Komponen yang kedua, atau unsur kedua, dari kalimat tauhid la ilaha illallah, adalah unsur atau komponen al-ithbat, penetapan, yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melalui ucapannya, illalladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Bisa dipahami sampai sini? Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu terdiri dari dua unsur dan dua komponen. Tidak akan lengkap dan tidak akan sempurna maknanya kecuali jika terpenuhi padanya dua unsur dan dua komponen ini, walaupun disebutkan dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda. Ya, ungkapan pertama yang sering ya disebutkan yaitu la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. La ilaha illallah. Komponen pertama, komponen an-nafyunya terletak pada bagian mana? Siapa yang bisa menyebutkan? Bu Khadijah? Itu unsur apa? An-nafyu, ya. An-nafyu pada kalimat tauhid la ilaha illallah terletak pada bagian la ilaha. Adapun komponen atau unsur yang kedua, al-isbat, terletak pada illallahu. Ya, illallahu. Nah, jangan sampai ada yang salah mengucapkan harokatnya. La ilaha illallahu. Ya, lafzul jalalah di akhir kalimat dibaca dengan marfu, dibaca dengan dhammah. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nahnu ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Kita adalah orang-orang yang berkomitmen dengan manhajus salaf ini. Manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Inti dari dakwah kita bukanlah bergerak di bidang politik. Bukan pula bergerak di bidang, di aspek-aspek yang lain. Yang sering menjadi bahan perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Inti dari dakwah yang kita perjuangkan, yang kita jalankan sesuai dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhajus salaf, adalah dakwah kepada tauhid. Da'watu tauhid. Sehingga kita harus benar-benar mengilmui tentang apa itu at-tauhid. Termasuk kalimat tauhid. Kita memperjuangkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, untuk li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah ini, la ilaha illallah. Maka yang pertama harus kita tempuh adalah mengilmui tentang kalimat tauhid itu. Jangan sampai kita menggembar-gemborkan dakwah tauhid, la ilaha illallah, tapi kita sendiri enggak paham makna, konsekuensi, dan kandungan dari kalimat tauhid itu. Barakallahu fikum. Sebagai bentuk tambahan faidah, agar lebih mengokohkan kita di dalam ilmu tauhid ini, ya, sekaligus juga menjadi pegangan kita untuk terhindar atau menolak berbagai macam syubhat yang disebarkan oleh ahlul batil di zaman ini. Penting untuk setiap kita, setiap mukmin, terkhusus setiap sunni salafi, memahami i'rab kalimat at-tauhid. Kalimat la ilaha illallah, i'rabnya bagaimana? Karena dari i'rabnya itulah kita bisa memahami maknanya. Mungkin anak akan jelaskan bagi yang sudah memahami qawaid ilmu nahwu, walhamdulillah, dipahami baik-baik, dicatat, menjadi pegangan. Yang belum mempelajari ilmu nahwu, mudah-mudahan ini menjadi sebab yang menjadikan tumbuhnya semangat untuk mempelajari ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Karena memang tidak bisa dipisahkan. Antara Islam dengan lughatul Arabiyah tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa seorang memahami Al-Quran was sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih, kecuali dengan memahami al-qawaid, qawaidul lughatil arabiyyah, kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, termasuk di dalamnya ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya. La ilaha illallah. Karena di sini banyak ahlul batil yang menjelaskan i'rabnya tapi dengan i'rab yang keliru, sehingga menjadikan maknanya juga keliru, ya. La ilaha illallah. La di sini la linafil jins, atau boleh juga disebut sebagai la annafiyah lil jins. Ini salah satu bentuk la. La annafiyah, la yang fungsinya untuk menafikan. Tapi jins untuk menafikan jenis. Sehingga ini penafian yang diawali dengan la annafiyah lil jins, ini sifatnya umum, menyeluruh. Apa tadi? La di sini dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah, disebut sebagai apa? La annafiyah lil jins. Ilaha, la ilaha. Ilaha ismula, annafiyah lil jins, isim dari la annafiyah lil jins. Mabniun alal fath. Mabni, ya, di atas harokat fathah. Sehingga tidak boleh dibaca la ilahu atau la ilahi. Tidak boleh. Dibacanya dengan la ilaha, dengan fathah. Karena memang kondisi isim setelah la adalah mabniun alal fath. Akan seterusnya berharokat fathah. Tidak bisa berubah. Kemudian, di sana ada pembahasan di kalangan para ulama. Khabar dari la, ini apa? Ya. Yang benar, sesuai dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya khabarullah mahzuf. Khabar dari la annafiyah lil jins, mahzuf. Tersembunyi. Kalau dinampakkan bagaimana lafadznya, lafadz dari khabar la annafiyah lil jins itu, ya, takdirnya adalah haqqun. Sehingga kalau dilengkapi, kalimat tauhid itu dilengkapi, ya, karena ada kata yang mahdhuf, yang tersembunyi di situ. Ya. Apa kalau dimunculkan kata yang tersembunyi itu? Adalah haqqun. Sehingga lengkapnya adalah la ilaha haqqun. La ilaha haqqun. Haqqun di sini sebagai apa? Sebagai khobar dari apa? Dari la. Karena la annafiyah lil jins ada isim dan ada khobarnya. Isimnya ilaha, khobarnya haqqun. Tapi haqqun di situ mahdhuf, tersembunyi. Ini alal qawlil awal. Pendapat pertama dari para ulama ahli nahwu. Kalau para nahwiyin, ahlun nuhah, al-nuhah, ahlun nahwu. Qawl athani, pendapat yang kedua. Dan ini sama juga, secara makna sama. Ya. La ilaha haqqun. Di situ haqqun bukan sebagai khobar dari la. Lalu khobar dari apa? Khobar dari mubtada. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah la ilaha. Sehingga la ilaha la annafiyah lil jins ma'asmiha wa huwa ilaha fi mahalli raf'in mubtada. Pada posisi rafa sebagai mubtada. Khobarnya adalah haqqun. Bisa dipahami ya? La ilaha haqqun. Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan ahli nahwu. Pendapat yang pertama, haqqun sebagai khobar dari la annafiyah lil jins. Pendapat yang kedua, haqqun sebagai khobar dari mubtada. Mubtadanya mana? Mubtadanya adalah la ilaha. La annafiyah lil jins ma'asmiha fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian lanjutannya, illa. Illa di situ sebagai harfu istithna. Huruf yang fungsinya untuk istisna, pengecualian. Boleh juga disebut dengan adatul istisna atau adatul hasr. Sebuah huruf, alat atau huruf yang fungsinya untuk membatasi, untuk pengecualian. Kemudian, illallahu, Allahu di situ, lafzul jalalah, ya. Seringkali para ahli nahwu, kalau menyebutkan i'rab dari kata Allah, itu dia disebutkan Allah demikian, enggak. Tapi disebutkan dengan lafzul jalalah. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga cara mengi'rabnya gimana? Disebut dengan lafzul jalalah. Yang dimaksud lafadz Allah itu. Bisa dipahami ya? Nah, illallahu lafzul jalalah badal min al-khabar. Marfu, sehingga dibaca dengan dhammah karena dia marfu. Badal dari apa? Badal dari khobar haqqun. Ya, badal dari khobar haqqun. Taib. Di sana mungkin ada pertanyaan. Kenapa kalimat tauhid la ilaha illallah tidak boleh ada yang mengatakan i'rabnya la annafiyah lil jins ilaha ismuha mabniyun 'alal fath lafzul jalalah khabarullah. Mungkin ada yang mengatakan demikian. Kalau demikian i'rabnya, maka maknanya menjadi batil. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, ini batil yang seperti ini. Ya. Kenapa? Karena di sana ada ilah-ilah yang diibadahi, tapi bukan Allah. Berhala-berhala, baik berupa bebatuan, pohon-pohon, jin, dan sebagainya. Orang-orang soleh diibadahi, maka disebut juga sebagai ilah, tapi bukan Allah. Ya. Dan secara ilmu nahwu, lafzul jalalah di situ kondisinya apa? Marfu, kondisinya ma'rifah. Kaidahnya la annafiyah lil jins la ta'mal illa fin nakirat. Tidak beramal kecuali pada isim nakirah. Ini bantahannya. Jika ada yang memaksakan diri untuk mengi'rab lafzul jalalah sebagai khobar dari la. La ilaha illallah. Oh, di situ Allah sebagai khobar dari la annafiyah lil jins. Hada batil. Apa hujah untuk membantahnya? Hujahnya adalah karena dalam kaidah nahwu la annafiyah lil jins la ta'mal illa fin nakirat. tidak beramal kecuali pada isim nakirah. Bisa dipahami ya? Taib. Barakallahu fikum. Kenapa khabar dari la annafiyah lil jins mahdhuf ditakdirkan dengan haqqun? Karena di sana ada sebagian orang yang menakdirkannya bukan dengan haqqun. Contohnya, ada yang menakdirkan dengan la ilaha maujudun illallah. La ilaha maujudun illallah. Kalau makna yang benar tadi, la ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada zat yang diibadai dengan hak, dengan benar, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada yang menakdirkan dengan takdir yang lain. La ilaha maujudun illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada zat yang diibadai yang ada kecuali Allah. Ini batil, dijelaskan para ulama sisi kebatilannya. Karena di dunia ini, atau di alam semesta ini, ada zat-zat, sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tadi, berhala-berhala, baik dari bebatuan, pepohonan, jin, malaikat, orang-orang soleh. Ya. Sehingga ilah-ilah yang ada, yang diibadai oleh orang-orang musyrik itu, ya, ada, tapi bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diibadai dengan benar hanya Allah satu-satunya. Sehingga tidak boleh menakdirkannya dengan la ilaha maujudun illallahu. Takdir yang benar adalah la ilaha haqqun illallahu. Naam, barakallahu fikum. Sedikit faedah agar kita bisa memahami dengan baik kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala wa ra'ah ma yustafadu min al-ayah. Fawaid, faida-faida yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Al-faidatul ula. Anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'atu min ibadati kulli ma siwa. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah bi ikhlasil ibadati lahu, dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya, untuk Allah semata. Wal bara'atu min ibadati kulli ma siwa. Dan makna tauhid juga adalah berlepas diri, bara'ah, dari peribadatan segala sesuatu selain Allah. Ya. Ya, ini tidak lain adalah dua unsur atau dua komponen tadi. Ya. Mengikhlaskan ibadah, ini isbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya, nafyu al-bara'ah. Ya, al-bara'ah terkandung makna atau unsur an-nafyu. Al-faidatul thaniyah, faidah yang kedua, idharul bara'ati min dinil musyrikin. Menampakkan sikap berlepas diri dari agamanya orang-orang musyrik. Ini di antara prinsip agama kita. Di antara prinsip Islam, agama tauhid adalah menampakkan sikap berlepas diri dari kesyirikan. Dari agama kesyirikan dan termasuk pelakunya. Pelaku kesyirikan. Sehingga dari prinsip inilah, khwanifillah barakallahu li walakum, kita dilarang untuk menghadiri perayaan-perayaan atau acara-acara atau ritual-ritual yang terkandung di dalamnya kesyirikan. Tidak boleh seorang muslim menghadiri acara hari raya Natal yang dilakukan oleh orang-orang Nasoro. Karena hari raya Natal mereka peringati sebagai momen kelahiran Yesus bagi mereka, yang mereka anggap sebagai anak Tuhan. Syirik. Maka tidak boleh seorang muslim ikut bergembira, bahkan sekedar bergembira saja tidak boleh. Apalagi sampai ikut, sampai ya aktif di sana, menghadiri, ikut makan-makan, ikut acaranya, dan semisalnya. atau sekedar mengucapkan selamat-selamat hari, tidak boleh. Karena dengan itu dia mengakui kebenaran agama mereka. Tidak menampakkan sikap bara'ah. Sikap berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Padahal ini prinsip dalam agama kita. Dari beragama Islam tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi juga apa? Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Qala hafizahullah ta'ala, al-fa'idatu thalithah masyru'iyyatu tabarri min a'da'illahi walau kanu aqraban nasi. Disyariatkannya berlepas diri. Sikap berlepas diri, at-tabarri, itu sikap berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Ada bentuk jamak dari adu. Musuh-musuh Allah, walau kanu aqraba qaribin. Walaupun musuh Allah itu adalah kerabat terdekat. Dari mana faedah ini bisa kita ambil? Dari ucapan Ibrahim, Khalilullah alaihi salatu wassalam. Dengan tegas beliau menyatakan kepada ayahnya, bapaknya sendiri, ya, bapak kandungnya sendiri. Tapi Ibrahim berlepas diri dan menyatakan dengan tegas, innani bara'un mimma ta'budun. Ya. Sehingga tidak boleh, ya, seorang muslim, seorang mukmin cinta atau berloyalitas kepada musuh Allah, walaupun itu bapaknya sendiri, anaknya sendiri, atau keluarga terdekatnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan matan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dan mereka menjadikan ahbarahum, orang-orang alim mereka, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka. Ahbar, bentuk jamak dari habr. Ini adalah sebutan bagi orang alim, orang yang berilmu di kalangan Bani Israel. Disebut sebagai habr. Bentuk jamaknya ahbar. Ruhban, bentuk jamak dari rahib. Rahib itu maknanya dalam bahasa Arab adalah abid. Ahli ibadah. Ya. Rahib, bentuk jamaknya ruhban. Sehingga di kalangan Bani Israel ada dua jenis golongan ini. Golongan yang paling mulia di antara mereka. Yang pertama ahbar, orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu tentang Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Ruhban, ini adalah orang-orang yang ahli ibadah. Kesibukannya hanya ibadah, ibadah, dan ibadah. Meninggalkan kenikmatan duniawi. Ini rahib. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memberitakan tentang kondisi mereka, kondisi Bani Israel. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, itu orang-orang Bani Israel, menjadikan orang-orang yang berilmu di antara mereka dan orang-orang ahli ibadah di kalangan mereka sebagai arbaban, sebagai rab-rab yang diibadahi min dunillah. Yang diibadai selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, begitu pula Al Masih ibnu Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Mereka pun menjadikannya sebagai rob yang diibadai selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada ilah yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali dia. Subhanahu amma yushrikun, maha suci dia dari segala apa yang mereka sekutukan. ayat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Disebutkan di ta'liq, kita baca karena ada faidah yang penting juga. Di ta'liq di catatan kaki, faqad fassara hadhihi al-ayata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'Adi ibn Hatim indama dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'ahu yaqra hadhihi al-aya. Rasulullah pernah menafsirkan ayat ini. Jadi ayat ini tafsirnya diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung, yaitu ketika Rasulullah menafsirkan ayat ini kepada salah seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ketika Adi bin Hatim masuk menemui Rasulullah dalam keadaan Rasulullah membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibna maryam dan seterusnya. Berkata Adi bin Hatim, faqala Adi innahum lam ya'buduhum. Adi bin Hatim berkata, innahum lam ya'buduhum, sesungguhnya mereka, orang-orang Bani Israel, tidaklah beribadah kepada ahbar dan ruhban mereka. Maka Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, bahkan mereka beribadah kepada ahbar dan rahib-rahib mereka. Innahum harramu alaihim al-halala wa halalu lahum al-harama fattaba'uhum fadhalika ibadatuhum iyyahum. Apa bentuk peribadatan Bani Israel kepada ahbar, kepada orang-orang berilmu di kalangan mereka, dan kepada ruhban, kepada rahib-rahib mereka, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka beribadah dengan cara apa? Sesungguhnya para ahbar dan ruhban itu mengharamkan kepada mereka perkara-perkara yang Allah halalkan. Sebaliknya, mereka juga menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang telah Allah haramkan. Fattaba'uhum, maka mereka pun mengikutinya. Fadhalika ibadatuhum iyyahum, maka itulah bentuk peribadatan Bani Israel kepada para ahbar dan ruhban mereka. Sehingga di antara bentuk ibadah ikhwani fillah barakallahu fikum adalah at-tahlil wat-tahrim, menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu walaupun hanya sekedar bentuk keyakinan. Itu adalah ibadah. Sehingga tidak boleh seseorang meyakini sesuatu halal kecuali dengan hujjah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Karena tahlil wa tahrim, menghalalkan dan mengharamkan, itu adalah ibadah. Dan itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menghalalkan dan mengharamkan sesuatu kecuali dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai ada seorang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, ya, maka ini adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah. Atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, ini juga merupakan bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ya. Menghalalkan sesuatu karena mengikuti ucapan seorang yang dianggap alim. Mengharamkan sesuatu karena hanya sekedar mengikuti ucapan seorang kiai, seorang ustadz, seorang syekh, tanpa melihat pada dalilnya. Ini dikhawatirkan akan terjatuh pada tahlil dan tahrim yang bersifat syirik ini. Ya. Nah, dan ini yang terjadi pada Bani Israel. Nasallallahu alaihi salamata wal afiyah. Hadis ini sahih atau hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadithun hasan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca sedikit syarahnya. Qala asy-syarih asy-syaikh al-allamah Shalih al-Fauzan hafizahullah ta'ala ittakhadhu ay ja'ala al-yahudu wan-nasara. Ittakhadhu, mereka menjadikan. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi dan An-Nasara. Ahbarahum ay ulama'ahum, ulama'nya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Waruhbanahum ay ubbadahum, ahli-ahli ibadah mereka. Arbaban ay musyarri'ina lahum yuhalliluna wa yuharrimuna. Arbaban adalah musyarri'in. Musyarri'in bentuk jamak dari musyarri', yaitu zat yang memberikan syariat atau yang menetapkan syariat. Arbaban di sini adalah ya, mereka menjadikan ahbar dan ruhban mereka sebagai pihak-pihak yang membuat syariat bagi mereka. Yuhalliluna wa yuharrimun, menghalalkan dan mengharamkan. Lianna at-tasyri'a min khasaisir rabbi, faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadahu rabban. Karena at-tasyri', pensyariatan, itu diantara kekhususan dari Rabb, sehingga tasyri' merupakan hak ar-rububiyah, ya, hak dari dalam bidang atau dalam bagian ar-rububiyah, sehingga yang berhak mensyariatkan hanyalah Rabb, ya, yang memiliki hak ar-rububiyah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ata'a makhlukan, barang siapa yang mentaati makhluk, seorang makhluk, ya, dalam hal pensyariatan ini, maka sesungguhnya dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai Rabb, sebagai sesuatu yang diibadahi selain Allah. Dari sinilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama sepakat tentang tercelanya taklid. Dalam beragama, seorang kalau beragamanya hanya dengan taklid, membebek, hanya mengikut, ya, maka ini adalah tercela. Ya, para ulama sepakat bahwasanya taklid itu tercela secara asalnya. Ya. Tapi di sana ada beberapa kondisi di mana seseorang mengharuskan untuk ya, taklid. Tapi ada dawabitnya, ada ketentuan-ketentuan syariatnya. Tapi secara asal taklid itu adalah tercela. Tidak boleh seseorang beragama hanya dengan mengikuti ucapan seseorang, ya, baik itu seorang yang dianggap alim, seorang ustad, seorang kiai, seorang syekh, seorang alim, tanpa melihat kepada dalil yang dijadikan sandaran oleh alim tersebut. Sehingga sebaiknya kita, terkhusus kita adalah orang-orang yang berkomitmen untuk menjalankan sunnah, menjalankan manhaj salaf, ketika kita mengkaji suatu permasalahan dalam agama ini, jangan hanya inginnya instan-instan saja. Sudahlah, ya. Pendapat yang rajih gimana? Tidak mau membahas bagaimana dalilnya. Mengapa para ulama berselisih pendapat? Kenapa para ulama yang berpendapat pertama berpendapat demikian? Dalilnya apa? Yang lain berpendapat dengan pendapat yang berbeda. Dalilnya apa? Itu harus dikaji. Sehingga ketika beragama, ketika memilih suatu pendapat, berdasarkan ilmu. Ya? Dasarnya adalah ilmu atau hujjah yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya itu semua tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Ilmu alat. Harus punya dulu. Ilmu alat itu apa misalnya? Lughatul Arabiyah. Harus belajar bahasa Arab. Qawaidnya. Qawaid nahwiyahnya bagaimana? Atau qawaid sorofnya bagaimana? Dan ilmu-ilmu alat yang lain. Usulul tafsir, usulul fiqh, dan sebagainya. Sehingga jalan kita ini masih panjang. Jangan hanya mencukupkan ikut taklim, apalagi cuma sekedar ikut daurah-daurah. Taklim rutin gak pernah ikut. Baru kelihatan kalau daurah saja. Itu pun gak bawa catatan. Ya, jiping. Ngaji, kuping. Cuma model kuping saja. merasa dirinya sudah akan bisa menyerap apa yang disampaikan. Lah, tidak seperti itu seorang Sunni Salafi. Ya. Seorang Sunni Salafi habis waktunya untuk ilmu. Ya. Karena ilmu dalam hidupnya bukan sebagai sambilan, bukan sebagai perkara sampingan. Bahkan ilmu adalah lebih penting daripada kebutuhan pokok. Lebih penting daripada kebutuhan makannya, minumnya, tempat tinggalnya. Ilmu itu lebih penting. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Hajatun nas, kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhannya kepada makan dan minumnya. Sehari dia makan sekali atau dua kali, cukup. Tapi ilmu dia butuhkan ya di setiap nafas yang dia hembuskan. Ini kebutuhan ilmu ya, lebih urgent dibandingkan kebutuhan makan dan minum. Barakallahu fikum. Qala hafizahullahu ta'ala wal masih ibn Maryam ay wattakhadhu Isa alaihi salam rabban biibadatihim lahu, yaitu mereka orang-orang Nasara terkhusus menjadikan Isa alaihissalam sebagai Rabb, sebagai yang diibadai, zat yang diibadai itu dengan peribadatan mereka, menyembah kepada Isa, berdoa, meminta kepada Isa dan sebagainya. Qala hafidhahullah subhanahu amma yushrikun ay tanazzahallahu ta'ala wa taqaddasa anis syurakai wan nudharai, yaitu Allah Maha Suci, Allah Ta'ala Maha Suci dari segala asyuraka. Asyuraka bentuk jamak dari syarik, yaitu sekutu. Wan nudhara, dan Maha Suci Allah dari segala bentuk an nudhara. Nudhara itu bentuk jamak dari nadhir, yaitu sesuatu yang menyerupai. Allah Maha Suci dari segala bentuk sekutu dan penyerupaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.